saatnya dia menakdir. Kepada yang terhormat Bapak Baldin Faris, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga pada malam hari ini kita masih diberikan keterangan sehingga dalam talabul ilmi kita dapat, talabul ilmi kita senantiasa memberikan manfaat kepada kita dan orang di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya acaranya yaitu ngaji. Sepenuhnya diaturkan kepada Pak Faiz, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Ya, meskipun saya datang malam ini dengan kontroversi hati yang luar biasa. Iya, nggak yang bikin kontroversi itu karena besok ini ada bal-bal. Pak Bola Indonesia melawan Malaysia, gimana kalau kita ganti aja ngasihnya dengan teman-teman sepak bola? Mantap itu Pak. Iya, kalau tidak terbayang wajahmu yang semangat belajar mungkin tak SMS oleh Upannya. Aku pamit jam itu kan ya rata cerah. Jadi ya semoga ngaji kita malam ini berkah. Jadi tadi saya keluar rumah sambil melihat ke atas, tidak apa-apa saya berangkat ngaji, cuma Indonesia dimenangin ya. Iya, tapi terus Gusti Allah balas, emangnya kalau enggak menang kamu mau apa? Ya enggak apa-apa ya, cuma minta aja. Oke, karena kalah sama siapa aja boleh atau jangan sama Malaysia kan gitu sebenarnya. Oke, enggak apa-apa lah, karena saya juga mesti nanti, saya membayangkannya, karena jangan banyak yang enggak datang ya. Tapi setelah saya pikir, biasanya peserta ngaji itu banyak yang labil ekonomi, jadi mesti terkongkul. Lumayan ada hati bakar sama kita. Anggap. Oke. Hari ini kita mulai masuk ke tema baru. Kalau sebelumnya, sesi-sesi 12 pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong tentang epistemologi, kemudian logika, kemudian hermeneutika. Hari ini kita masuk ke yang agak sophisticated. Disinilah nanti kalian ketemu pemikiran-pemikiran para filosof. Meskipun nanti kita tidak akan masuk ke satu demi satu tokoh, kita akan masuk secara umum, kemudian kita lihat isu-isu besarnya. Karena fokus kita tidak pada menghafalkan pikirannya para tokoh, tapi kita pahami sistemnya, kemudian kita adaptasikan, siapa tahu bermanfaat untuk kita di level apapun hidup kita. Maunya begitu. Tema hari ini adalah ontologi. Malam ini masih pengantar beberapa istilah, kemudian beberapa pola-pola umum dalam ontologi. Pengantar ini agak panjang karena ontologi itu rumit. Mungkin sampai 3, saya enggak tahu, bisa jadi nanti bisa 4, kita masih pengantar ontologi.

paling bahkan bagi di orang yang bertanya itu kan Tuhan ada. Meskipun Tuhannya dia bertanya kan, ada sebagai ide di kepalanya tentang Tuhan. Cara berapa gitu rodo ngeyel-ngeyel sedikit. Kalau orangnya masih ngeyel ya, jangan dilatih langsung waras ngalah. Karena yang seperti itu bikin pening. Ada memang enggak, ya kamu tinggal lihat profil orang yang tanya. Ada orang tanya itu ngetes, ada yang ingin tahu yang kebenarannya mana, ada yang cuma sekedar ingin menjatuhkan kita, ada yang jadi analisis. Kalau memang urusannya dalam rangka tukar pikiran ya dilanjutin, tapi kalau dalam rangka menang-menangan ya oke, semua orang salah lah ya, enggak apa-apa. Oke ya, sudah jam 10 kurang dikit. Ini bisa kan enggak? Enggak saya biasa sepak bola ya. Oke, okay. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini baru dapat kabar yang kini Malaysia satu-satu. Semoga pengajian pada malam hari ini dengan pengorbanan teman-teman yang nonton Indonesia Malaysia membawa manfaat yang sebanding dari kami dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.